Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Sunnah FM di Cirebon dan sekitarnya, dan radio-radio yang lainnya, serta para pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah mulai pembahasan tentang tafsir dari ayat yang ke-6 dari surat Al-Maun. Bunyi ayatnya, alladzina hum yuraun. Artinya, alladzina hum yuraun. Artinya, yaitu orang-orang yang berbuat riya. Ini merupakan karakter buruk nomor 4. Yang dimiliki oleh para pendusta hari kebangkitan. Karakter yang ke-4, mereka suka berbuat riya. Pada pengajian yang telah lalu, kita sudah membahas 3 poin tentang riya. Poin yang pertama, apa itu riya? Poin yang kedua, pemicu riya. Poin yang ketiga, kerugian para pelaku riya. Riya, sebagaimana telah kita sampaikan, adalah menampakkan ibadah dengan maksud supaya dipuji oleh manusia. Menampakkan ibadah dengan maksud supaya dilihat kemudian dipuji oleh manusia. Riya itu mirip dengan kemunafikan. Apa persamaannya dan apa perbedaannya? Ini pertanyaan yang pertama. Silahkan. Apa persamaan antara riya dengan kemunafikan, lalu apa perbedaannya? Tidak ada yang berminat dengan hadiah? Apa takut riya? Persamaannya apa, perbedaannya apa? Ya, bagus. Cuman saya luruskan, kalau persamaannya sama-sama tidak selaras antara isi hati dengan lahiriah antara lahir dengan batin. Kemudian tadi perbedaannya betul bahwa riya itu adalah menyembunyikan kemaksiatan, menampakkan ketaatan. Kalau kemunafikan yang disembunyikan adalah kekufuran, yang ditampakkan adalah keimanan. Silakan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa sih yang memicu atau pemicu utama orang melakukan riya? Apa sih yang memicu orang untuk melakukan riya? Silakan. Ya. Hubbud dunia. Ya, bisalah. Walaupun lebih spesifik ya. Lebih spesifik bukan hanya cinta kepada dunia, tapi cinta kepada kedudukan. Monggo, silakan. Cinta kepada kedudukan. Lalu apa kerugian pelaku riya di dunia dan di akhirat? Sebutkan satu di dunia, satu di akhirat. Ya. Bagus, silakan. Jawabannya, kalau di dunia akan dibongkar aib riaknya oleh siapa? Oleh Allah. Di akhirat akan disiksa di neraka pertama kali. Pada hari ini kita akan menyelesaikan insya Allah pembahasan tentang riya, dan yang akan kita bahas dua poin. Poin yang pertama, sesuatu yang bukan riya tapi dianggap riya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, obat penyakit riya. Jadi yang kita bahas dua poin pada hari ini. Yang pertama adalah ada sesuatu yang dianggap orang riya padahal bukan. Poin yang kedua, bagaimana cara mengobati penyakit riya. Kita mulai. Poin yang pertama adalah ada beberapa jenis perilaku atau kejadian yang orang pikir itu bagian dari riya, padahal sebenarnya tidak. Contoh satu, kita melakukan suatu amalan. Setelah selesai melakukan amalan itu dengan ikhlas, dan kita tidak bermaksud untuk cari muka, ternyata ada orang tahu, kemudian dia memuji kita. Ya, kita sudah beramal ikhlas, dengan sholat duha ikhlas, berusaha untuk menyembunyikan sholat tersebut, merahasiakannya, memulai sholat duha itu dengan ikhlas, dan mengakhirinya pula dengan ikhlas. Kok kemudian sholat duha kita ini bocor? Ada orang yang tahu. Kemudian orang tersebut memuji kita. Memuji kita, bahkan dia kemudian jadi jatuh cinta sama kita. Jatuh cinta dalam arti dia suka dengan kita karena kita taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kita berbahagia. Berbahagia dengan apa? Pujian? Bukan. Berbahagia dengan karunia dari Allah. Karena itu bentuk karunia dari Allah. Manakala Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang cinta sama kita, itu adalah karunia dari Allah. Saat itu kita bahagia. Wahai Rabbi, terima kasih. Aku bersyukur kepadamu atas karunia yang telah engkau berikan kepadaku. Maka saat itu orang ini tidak dianggap sebagai pelaku riya. Terus apa Ustaz? Dia itu sedang berbahagia dengan karunia dari Allah. Berbahagia dengan karunia dari Allah diperintahkan dalam Al-Quran. Di antaranya dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58. Silakan Anda buka di Al-Qur'an surat Yunus ayat 58, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam surat tadi supaya kita itu bergembira dengan karunia Allah. Allah telah mengaruniakan kepada kita, membuka amal soleh kita, padahal kita tidak suka kalau amal soleh kita dilihat sama orang lain, kemudian menjadikan orang lain cinta dan suka sama kita, maka kita berbahagia dengan karunia dari Allah. Ini tidak termasuk perbuatan riya. Ayat ini dikuatkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, pernah ditanya. Ditanya apa? Ara'aitar rajula ya'malul 'amala minal khairi wa yahmaduhu an-nasu 'alaihi. Wahai Rasul, kalau ada orang melakukan amal soleh, setelah itu ada orang yang melihat, kemudian dia dipuji oleh orang yang melihat tersebut, itu bagaimana wahai Rasul? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilka ajilu busyral mu'min. Ulang, itu adalah merupakan kabar gembira yang disegerakan oleh Allah untuk orang yang beriman. Di mana? Di dunia. Jadi dia sudah memprediksikan, wah insyaallah saya ini akan mendapatkan ridho dari Allah, karena di dunia saja Allah Subhanahu wa taala sudah menampakkan karunia-Nya kepada orang-orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika au tilka ajilu busyrul mu'min." Itu adalah merupakan kabar gembira yang Allah segerakan di dunia ini untuk orang yang beriman. Ini orang yang memulai amalannya dengan ikhlas dan mengakhirinya dengan ikhlas. Beda enggak sama orang yang memulai amalannya sengaja supaya dilihat, mengakhirinya juga sengaja supaya dilihat. Tujuannya supaya dipuji. Beda enggak? Beda. Kalau orang yang pengen riya, dia menghalalkan segala cara. Apapun dia lakukan supaya dikenal. Orang Arab mengatakan khalif tu'raf. Tampillah beda, niscaya engkau akan terkenal. Jadi kalau jenengan pengen dikenal, orang-orang rambutnya hitam, jenengan rambutnya apa? Biru. Kayak Lady Gaga itu, biar terkenal. Beda. Antara ini dengan itu. Itu bagaikan langit dengan bumi. Ya. Kalau orang yang tadi kita sebutkan, dia amalnya ikhlas karena Allah. Memulainya dengan ikhlas, mengakhirinya dengan ikhlas. Dan dia tidak suka kalau dilihat amalnya sama orang lain. Dan dia juga tidak mengejar popularitas. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada hambanya ini karena kejernihan hatinya. Allah suka sama hambanya ini. Wah, hambaku ini masya Allah ikhlas dalam amalannya, tidak suka popularitas. Aku akan berikan karunia kepada hambaku ini. Hambaku ini akan aku jadikan dicintai oleh banyak penduduk bumi. Maka hamba tersebut gembira karena apa tadi? Karunia dari Allah. Ini tidak termasuk riya. Kedua, termotivasi untuk beramal soleh manakala melihat ahli ibadah beramal. Termotivasi untuk melakukan amal soleh manakala jenengan melihat ahli ibadah tekun beribadah. Contoh, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasidin. Kata beliau, Mungkin suatu hari kita nginep di rumahnya orang yang ahli ibadah. Kalau malam hari dia itu mayoritas malamnya digunakan untuk beribadah. Jenengan melihat, wah ini orang kok rajin banget. Kemudian jenengan itu termotivasi, wah saya juga ingin bangun mayoritas malam saya. Akhirnya dia bangun, jenengan bangun malam, mayoritas malam digunakan beribadah seperti yang dilakukan oleh ahli ibadah tersebut. Padahal sebenarnya kalau jenengan di rumah, bangun enggak? Hah? Ya bangunlah, paling cuma 2 rakaat sebelum subuh atau mungkin 1 rakaat witir. 1 rakaat witir. Kalau lagi sendirian di rumah, tidak bermalam dengan ahli ibadah, ibadahnya cuma sedikit. Tapi begitu Anda bermalam, bertamu di rumah orang yang ahli ibadah, jam 2 malam lampunya udah nyala, udah kerucuk, udah wudu. Wah, malam-malam, kalau kita biasanya jam 2 malam bangun apa? Kerucuk juga. Tapi untuk pipis, bukan untuk berwudu. Ketika kita melihat, Masya Allah, dia dari kamar mandi, bukannya tidur lagi, tapi dari kamar mandi dia langsung sholat sepanjang malam. Kemudian kita termotivasi untuk itu. Kita ikut sholat juga di kamar kita. Karena kita melihat terpengaruh dengan suasana positif yang ada di sekeliling kita. Kata Imam Ibnu Qudamah, ini tidak termasuk riya. Ini tidak termasuk riya. Kecuali kalau maksudnya adalah supaya terkesan atau dikesankan oleh ahli ibadah bahwa kita juga satu level dengan dia. Itu tidak boleh, itu jelas perbuatan riya. Tapi kalau misalnya kita hanya termotivasi, atau misalnya kita bertamu ke rumahnya orang yang rajin puasa, padahal sebenarnya kita jarang puasa sunnah, begitu kita bertamu seminggu di rumahnya orang tersebut dan dia biasa puasa Dawud misalnya, kita termotivasi, wah dia puasa, Masya Allah saya juga pengen puasa. Termotivasi melihat orang lain beramal saleh, ini tidak termasuk perbuatan riya. Ya seperti jenengan lah kalau lagi terawih, coba jenengan 11 rakaat sholat terawih di rumah, gimana? Hah? Baru dapat 2 rakaat, wis? Wis semutan. Ya, nah. Tapi di sini 11 rakaat karena apa? Banyak orang ya. Termotivasi ya. Melihat orang semangat ibadah, kita jadi kesetrum ikut semangat ibadah. Yang seperti ini, kalau tujuannya tetap lillahi ta'ala, cuma kita terpengaruh dengan kesemangatan orang lain, maka ini tidak termasuk riya. Tapi yang lebih istimewa adalah orang yang tanpa melihat orang lain pun dia tetap semangat. Ini yang istimewa ini. Dan ini jarang-jarang. Jarang-jarang orang bisa bersemangat di dalam kesendirian dia maupun di depan umum, itu jarang. Dan ini adalah orang yang menempati posisi yang sangat tinggi di dalam agama kita. Ini contoh yang kedua. Dianggap orang riya, tapi sebenarnya bukan riya. Yang ketiga, merahasiakan dosa. Jenengan melakukan perbuatan dosa, malu enggak dilihat oleh orang? Malu. Wah, kalau kayak gitu riya, kalau gitu sudah saya ceritakan aja sama orang lain. Supaya enggak riya. Kita katakan justru itu adalah perbuatan yang salah. Jadi manakala kita melakukan perbuatan dosa, yang benar adalah segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah, kemudian berusaha untuk menutup rapat-rapat dosa itu. Jangan sekali-kali menceritakan perbuatan dosa. Kenapa Ustaz? Karena manakala kita menceritakan perbuatan dosa itu, secara tidak langsung kita sedang membeberkan aib diri sendiri dan juga mempromosikan dosa yang kita lakukan. Ya. Kalau sudah dipromosikan, lama-lama akan dianggap lumrah. Bah, pakai sing biasanya sholat limang waktu be, nonton ebek sedina med, masa kaya nyong sing sholatnya si bolong-bolong orang nonton. Akhirnya dosa yang awalnya aib karena tersiar dosa tersebut, apalagi yang melakukannya adalah orang yang dinilai soleh, orang yang dinilai rajin ibadah. Karena tersiar, akhirnya dosa yang sebenarnya merupakan suatu aib, akhirnya dianggap lumrah dan biasa. Dan ini, orang-orang yang menyiarkan perbuatan dosa, dia terancam dengan siksaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang Allah terangkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 19. Di dalam surat An-Nur ayat 19 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah, dia akan mendapatkan siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Jadi kalau orang pengin ada dosa itu tersiar di kalangan kaum muslimin, tersebar, maka hati-hati ya. Memunculkan sesuatu hati-hati, mode ya. Ini kadang-kadang orang bikin mode pakaian tapi dia tidak mikir apakah syar'i atau tidak. Contoh, celana apa itu yang ketat sekali yang dipakai oleh perempuan belakangan ini? Apa? Hah? Beijing? Beijing? Terus ngono lah. Pokoknya celana yang sangat ketat, street ya. Sangat ketat, menampakkan lekak-lekuk, tipis juga. Sekarang kan banyak sekali yang pakai. Mungkin orang yang menemukan pertama kali dia, wah bangga. Celana sing tek temukakan sebelah siga ake sing. Nunggu. Dia bukan, seharusnya dia tidak bangga. Justru seharusnya dia takut. Kenapa? Karena dia menyebarkan sesuatu perbuatan maksiat di masyarakat. Dia akan menanggung dosanya sekian banyak manusia yang menggunakan model tersebut. Dia manakala merasa suka dengan tersebarnya maksiat di antara kaum mukminin, maka dia terancam dengan siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Maka hati-hati dalam melakukan perbuatan maksiat. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam perilaku orang-orang yang terang-terangan untuk melakukan perbuatan maksiat tanpa rasa malu. Orang-orang yang seperti ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Seluruh umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan peluang untuk diampuni oleh Allah. Kecuali satu golongan. Siapa? Mereka yang terang-terangan berbuat maksiat. Melakukan maksiat di depan umum. Ada enggak? Banyak. Sekali melakukan perbuatan maksiat, semakin banyak yang melihat, semakin senang. Contohnya? Dangdutan. Dangdutan? Iya. Yeah. Penyelenggara konser dangdut, semakin banyak penontonnya, itu barometer kesuksesan dia. Alun-alunnya kepek, berarti acaranya apa? Sukses. Sukses menurut dia. Tapi kalau menurut Islam, dia tidak berpeluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku mendapatkan peluang untuk diampuni oleh Allah kecuali mereka yang blak-blakan berbuat maksiat di depan umum. Dia tidak punya rasa malu. Mungkin di antara kita tidak ada lah, semoga tidak ada di antara kita yang joget di panggung dengan pakaian minim karena ini laki-laki. Ibu-ibu juga saya pikir tidak ada lah, insya Allah ya Bu ya. Tapi ada bentuk termasuk terang-terangan dalam berbuat maksiat yang mungkin kita terjerumus ke dalamnya. Kata Nabi SAW, wa inna minal mujaharati. Di antara bentuk terang-terangan dalam berbuat maksiat. An ya'malar rajulu billayli amalan thumma yusbihu wa qad satarallahu alayhi. Seorang hamba melakukan suatu perbuatan dosa di malam hari. Sampai paginya Allah tutupi perbuatan maksiat tersebut. Yang tahu cuma dia saja. Tidak ada orang lain yang tahu. Sampai pagi ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu. Namun di pagi harinya dia berkata, ya fulan amiltul barihata kada wa kada. Wahai fulan. Dia cerita sama temannya. Semalam saya melakukan ini dan itu. Contohnya, membongi filmnya John Wapik banget. Ya. Padahal dia nonton ditutup sama Allah. Allah rahasiakan perbuatan maksiat dia. Sudah Allah tutup, kemudian di pagi harinya justru dia cerita kepada orang lain. Kata Nabi SAW, waqad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Semalaman Allah subhanahu wa ta'ala sudah tutup aibnya, justru malah di pagi harinya dia bongkar tutup itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini hati-hati. Makanya tadi dikatakan merahasiakan maksiat itu bukan termasuk riya. Justru itu diperintahkan dalam agama kita. Makanya kalau terjerumus kepada perbuatan maksiat, gak usah cerita. Tapi juga jangan diteruskan. Orang cerita-cerita terus akan baik. Bukan. Maksudnya adalah segera bertobat. Kemudian sudah gak usah diungkit-ungkit lagi. Gak usah diceritakan sama orang lain. Ini adalah poin yang pertama. Beberapa hal yang dikira riya padahal bukan riya. Poin yang kedua. Kiat mengkikis riya. Apa Ustaz caranya supaya kita bisa menghilangkan atau minimal meminimalisir riya dari hati kita? Pertama, menguatkan akidah. Realnya gimana Ustaz? Realnya adalah kita berusaha untuk memahami, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Contoh, manakala kita menyadari bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ad-dharru an-nafi'. Siapa yang tahu artinya? Ad-dharru an-nafi'. Yang bisa mendatangkan mara bahaya dan yang bisa mendatangkan manfaat. Manakala kita memahami nama Allah ini, bahwasanya Allah lah satu-satunya yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita, yang bisa menimpakan bahaya kepada kita, maka saat itu kita berusaha untuk tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak mengharapkan manfaat dari manusia. Yang namanya orang berbuat riya, dia kan pengennya dilihat sama orang, dipuji, dikasih. Ya. Dikasih apa? Entah dikasih pujian, entah dikasih uang. Atau dia merasa takut dengan celaan mereka, sehingga dia rela untuk mengorbankan prinsip. Karena tidak enak ya, sama orang lain diundang untuk menghadiri acara-acara yang tidak ada tuntunannya, terpaksa hadir karena tidak enak sama orang lain. Tapi tidak merasa tidak enak sama Allah ketika tidak sholat berjamaah. Ya. Tidak enaknya sama manusia, tapi dia tidak merasa tidak enak sama manusia, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya yang bisa mendatangkan manfaat, entah itu duniawi maupun ukhrawi, dan yang bisa mendatangkan mana bahaya, maka saat itu dia tidak mengharapkan kecuali hanya karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena manusia bisa apa? Ya. Manusia adalah makhluk yang lemah. Kita dilihat oleh bos kita. Dia bisa apa? Secara lahiriah mungkin dia bisa memberi kita. Tapi kalau Allah tidak berkenan, maka mustahil dia bisa memberi kita. Tapi sebaliknya. Manakala Allah Subhanahu Wa Taala sudah berkenan untuk memberikan karunia-Nya kepada kita. Jangankan bos kita. Orang satu dunia pun berusaha untuk menghalangi manfaat tersebut. Karunia tersebut untuk jatuh ke tangan kita, mustahil mereka bisa menghalanginya. Itulah manakala kita mengenal Rabb kita Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang lain, Allah memiliki nama As-Sami' Al-Basir. Apa artinya? Maha mendengar, maha melihat. Kalau kita mengetahui bahwasanya Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui Al-Alim, maha mengetahui. Maha mengetahui isi hati kita. Ya. Allah maha mengetahui isi hati kita. Mengetahui perbuatan kita apakah ikhlas atau tidak. Maka saat itu kita berusaha untuk mencukupkan diri dengan penglihatan, pengetahuan, dan pendengaran dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah Allah yang melihat. Saya beramal ini tujuannya supaya dilihat sama Allah. Kalau orang sudah seperti itu, dia telah memasuki puncak keimanan yang tertinggi, yaitu al-ihsan. Apa artinya ihsan? Ada enggak yang namanya ihsan di sini? Ihsan, Pak Ihsan, ada enggak Pak Ihsan? Namanya artinya ihsan apa coba? Bagus. Ihsan itu artinya adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Jadi selalu kita tunduk, bersimpuh, menghibah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Allah ada di hadapan kita. Wah, itu sulit Ustaz. Kalau belum bisa, maka lakukan yang kedua. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau misalnya kita belum bisa untuk seperti itu, maka yakinlah bahwasanya Allah itu melihat kita. Dengan tidak malu baca Quran sambil oh, padahal dilihat sama siapa? Allah. Tidak malu? Malu tidak? Malu. Jangan tidak malu sholat sambil ngantuk-ngantuk. Hah? Malu enggak? Malu sama yang di samping. Malu sama Allah. Jangan enggak malu, subuhan udah azan masih ngeringkel sama Allah enggak malu? Malu sama Allah. Itu manakala kita akidahnya kuat memahami nama-nama dan sifat Allah. Ini yang pertama. Yang kedua. Kiat mengkikis riya dengan cara menumbuhkan rasa takut dari riya. Menumbuhkan rasa takut dari dia. Orang kalau takut sesuatu, dia akan berhati-hati dan waspada, sehingga dia akan terhindar dari mara bahayanya. Beda sama orang yang tidak takut. Kalau orang yang tidak takut, dia merasa aman saja. Maka kalau misalnya kita ingin supaya kita terhindar dari riya, maka takutlah dengan perbuatan riya. Jadi kalau mulai muncul di dalam hati kita perasaan-perasaan ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang, ingin dipuji oleh ustadz, ingin dipuji oleh bos, ingin dipuji oleh atasan, ingin dipuji, dan seterusnya. Maka saya itu langsung berusaha mengingat bahaya dari riya yang begitu dahsyat. Takutlah dengan bahaya riya. Di antaranya di dunia tadi apa? Allah akan membeberkan dan membuka aib kita. Di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam neraka pertama kali. Makanya tidak heran seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada orang terbaik, generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berkata kepada para sahabat, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian. Siapa kalian di sini? Para sahabat. Para sahabat itulah generasi terbaik umat ini, keimanannya paling tinggi, ketakwaannya luar biasa. Nabi mengatakan satu hal, yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat mengatakan, apa itu syirik kecil? Walaupun kecil tapi syirik. Walaupun syirik tapi kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ar-riya. Syirik kecil adalah apa? Riya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla lahum yawmal qiyamah, idza juziya an-nasu bi'amalihim, pada hari kiamat nanti. Setelah para manusia mendapatkan pahala dari amalan yang dilakukan di dunia, maka Allah berkata kepada para pelaku riya. Orang-orang yang ikhlas dalam beramal sudah mendapatkan pahalanya masing-masing. Dikumpulkan para pelaku riya. Kemudian Allah berkata kepada mereka, "Idhhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya." Wahai para pelaku riya, silakan datang kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian riyai. Apa maksudnya kalian riyai? Yang dicari perhatiannya, yang dicari pujiannya. Kamu mencari pujiannya ustaz, sudah pergi ke sana. Kamu cari pujiannya bos, sana pergi ke sana. Kamu cari pujiannya ini, pergi ke sana. Suruh pergi ke masing-masing. Kemudian Allah berkata, "Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan." Silakan minta pahala kalian dari mereka. Dapat enggak? Sudah dapat tuh. Sudah dapat. Hadis riwayat Ahmad dan isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan Adz-Dzahabi. Kalau Nabi saja takut para sahabatnya terjun sebuah dari dia, kalau kita nyong sama jenengan kok ndak merasa takut, itu namanya kebangetan banget. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, berusaha sekuat tenaga untuk merahasiakan amalan. Berusaha sekuat tenaga untuk merahasiakan amalan. Para ahli ikhlas, karena takutnya mereka kepada riya, maka mereka berusaha untuk menyembunyikan amalan mereka semampunya. Terus kalau disembunyikan, yang lihat siapa? Mereka mencukupkan dengan penglihatan siapa? Allah. Makanya orang yang ikhlas dalam amalannya, di hatinya tenang. Ya, karena yang dikejarlah ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diceritakan As-Sari, ya, salah seorang ahli ibadah, dia pernah bertutur, "Saya pernah menderita sakit selama 30 tahun dan tidak sadar kalau saya itu sakit." Sakit berapa tahun? 30 tahun. Tidak sadar kalau saya sakit. Ceritanya gimana? Kata As-Sari, "Aku beserta teman-temanku selalu pergi datang sholat Jumat Gasik." Serta sekelompok orang ahli ibadah selalu pergi ke masjid waktu sholat Jumat Gasik. Dan kami menempati tempat-tempat yang memang sudah dikenal itu tempat kami. As-Sari tempatnya di pojok sebelah sana, temannya di sini, temannya di sini, temannya di sini. Orang semuanya tahu bahwasanya itu tempat-tempat para ahli ibadah. Pada suatu Jumat, tetangga saya meninggal dunia. Akhirnya saya pun takziah dan berusaha melayat mengantar jenazah sampai kemana? Sampai kubur. Karena prosesinya yang lama, akhirnya pada hari Jumat itu saya tidak bisa gasik pergi ke masjid. Sudah agak siang baru saya ke masjid. Begitu mendekat ke masjid, ternyata para jamaah sudah banyak yang hadir. Walaupun mungkin tempat saya masih kosong. Ketika saya melihat banyaknya orang, kata Asy-Syari, timbul di dalam hati saya, ya Allah, orang-orang sekarang akan melihat saya dan berkomentar, Asy-Syari terlambat ke masjid. Padahal biasanya gasik. Orang-orang belum datang, dia sudah gasik. Hari ini, orang-orang sudah ngumpul, kalau saya jalan menuju ke tempat saya, orang semuanya, biasanya negasik kok. Ujuk-ujuk teneng, telat. Nah. Dan saya merasa berat. Ya, merasa berat, ya Allah. Nanti orang-orang apa omongannya? Kemudian Asy-Syari duduk terpekur, merenung, mengoreksi dirinya. Lalu dia berkata, Subhanallah. Ternyata selama 30 tahun saya ini telah terjangkiti penyakit riya dan baru sadar hari ini. Jadi selama ini saya itu mengejar apa? Gasik ke masjid yang saya cari apa? Menempati tempat khusus di masjid yang saya cari apa? Akhirnya mulai hari itu, dia tidak pernah lagi menempati tempat khusus di masjid. Dia selalu di belakang, ya enggak. Selalu terlambat, enggak. Tetap gasik, tapi berusaha membenahi niatnya dan tidak menempati satu tempat. Karena kalau sudah menempati satu tempat kan, wah ini tempatnya Pak Anu. Ya. Jadi terkenal, tersohor, ya. Akhirnya dia berusaha. Selama setelah itu dia berusaha untuk tetap pergi gasik ke masjid sambil berusaha menjaga hatinya, dan dia pindah-pindah tempat di masjid. Kapan ada tempat yang kosong, dia segera duduk. Ini menunjukkan betapa waspadanya mereka dari penyakit apa? Riya. Mari kita berhati-hati. Ya. Mari kita berhati-hati. 30 tahun. Kita umurnya sekarang berapa? Mungkin yang umurnya 60 tahun, wah, jebule wis 10 tahun ya riya ya, nembe sadar. Alhamdulillah, alhamdulillah bisa ada waktu untuk memperbaiki. Tapi saya tutup dengan catatan penting. Di dalam Islam itu ada beberapa jenis ibadah yang tidak mungkin disembunyikan. Ada beberapa jenis ibadah yang tidak mungkin disembunyikan. Karena ibadah itu bagian dari syiar Islam. Contoh apa? Sholat berjamaah 5 waktu di masjid, terutama bagi kaum pria. Kemudian azan, bagus. Sholat Jumat. Dan ibadah-ibadah lainnya yang memang itu diperintahkan oleh Islam untuk diperlihatkan, untuk disiarkan. Dalam hal seperti ini, manakala seorang hamba menampakkan ibadah yang seperti itu, maka itu tidak dianggap riya. Karena memang kita diperintahkan untuk memperlihatkan. Tapi juga bukan berarti kita tidak menjaga niat. Tetap kita berusaha untuk menjaga niat. Ya. Cuman jangan sampai ada orang, loh njenengan jeneng tidak berjamaah. Wah, wedi riya. Wedi riya. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Anda harus pergi ke masjid kalau timbul penyakit riya, berusaha untuk dibersihkan, bukan dengan meninggalkan amalan tersebut. Adapun amalan-amalan yang hukumnya sunnah, maka diusahakan semampunya dirahasiakan, disembunyikan. Sedekah contohnya. Makanya Nabi SAW kan pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada di hari mahsyar, ya, pada hari mahsyar. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, saking menyembunyikannya. Kecuali kalau misalnya Anda menampakkan amalan itu tujuannya adalah supaya memotivasi orang lain, supaya ditiru sama orang lain. Dengan infak, infak 10 juta. Tujuannya adalah supaya orang-orang yang lain termotivasi. Kere kaya nyong 10 juta, masa sing sugih infake 10.000 memotivasi orang lain, tujuannya itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena riya maksudnya adalah menampakkan amalan untuk dipuji. Kalau ini menampakkan amalan untuk ditiru, ini tidak apa-apa. Makanya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 149 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdu khairan aw tukhfuhu." Jika kalian menampakkan suatu kebajikan atau menyembunyikannya. Wallahu taala ala wa ala. Ada pertanyaan silakan. Satu pertanyaan saja. Mau berangkat haji? Ya. Enggak, maksudnya ini pertanyaan tentang membuat pengajian sebelum berangkat haji. Sekalian saja ya. Saya kalau diundang isi pengajian untuk keberangkatan haji, saya tidak mau. Nah, supaya sekalian saya kasih tahu. Ya, jadi jangan ngundang saya untuk pengajian sebelum berangkat haji. Kenapa Ustaz? Ya tadi kembalinya kepada masalah apa? Masalah menjaga niat. Terutama buat mereka, baik yang bicara maupun yang akan berangkat. Ya berusaha lah, yang namanya amalan itu kalau bisa dirahasiakan itu lebih baik. Karena niat itu sulit untuk dijaga. Makanya kalau para ulama salaf dahulu kalau mau berangkat haji, mereka berangkat aja. Maling juga memberikan wasiat kepada keluarga dekatnya atau pada tetangganya untuk menjaga rumahnya. Setelah mereka berangkat, tahu-tahu nanti menghilang selama satu bulan, 50 hari, tahu-tahu kembali-kembali, sudah apa? Sudah berhaji. Jadi mereka berusaha untuk menyembunyikan. Tidak berusaha untuk bahkan mengabar-ngabarkan. Malah ketika hari keberangkatan jalan-jalan pada macet. Nah, karena setiap jamaah haji membawa 2 truk. Ya. Kalau jamaah haji Purbalingga ada berapa? 500 misalnya, berarti berapa truk itu? 1.000 truk. Buat apa sih kayak gitu-gitu? Kalau mau pamit ya pamit sama keluarga, sama tetangga-tetangga, ngabari mereka. Gak usah rame-ramean, ya pakai sound, pakai ini. Gak usah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Syadu'ala ilaha ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.